إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-15, bab Qalillahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu mada rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Telah kita sebutkan ayat dan juga hadis berkaitan dengan bab ini. Dilanjutkan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa anin Nawas ibn Sam'an dari sahabat Nawas bin Sam'an qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan suatu perkara, maka Allah berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajbatun aw qala ri'adatun shadidah. Maka langit-langit bergetar. Atau Rasulullah mengatakan ri'adatun shadidah. Langit bergoncang dengan sangat kuat. Khaufan minallahi azza wajalla, dikarenakan takut kepada Allah azza wajalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iqu wa kharru lillahi sujjada. Maka apabila penduduk langit mendengar hal itu, mereka pingsan dan tersungkur sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan makhluk yang pertama kali mengangkat kepalanya yaitu Jibril. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Jibril dari wahyunya yang Allah kehendaki. Summa yamuru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril berjalan melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati langit, maka malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Jibril mengatakan, "Qala al-haq." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kebenaran. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Dan mereka semuanya mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka Jibril menyampaikan wahyu kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Nah, hadis ini dipersisikan di antara para ulama tentang kesahihannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan juga Ibnu Jarir, dan juga Abu Zur'ah dan Ibnu Huzaimah. Yeah. Hadis ini sanadnya berporos pada Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Yeah. Dan dia adalah rawi yang dhaif. Sehingga hadis ini disebutkan tadi mukhtalafih, dipersisikan di antara para ulama, sebagian ada yang mendhaifkannya dan sebagian ada yang menghasankannya. Syarah hadal hadis, hadis ini rawahu Ibnu Abi Hatim bisanadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya. Kama dakarahu al-Imad ibn Kathir bitafsirih. Sebagaimana disebutkan oleh al-Imad ibn Kathir dalam tafsirnya. An-Nawas ibn Sab'an bikasri sin. Nawas ibn ada baca yang Sim'an. Ya, yang mengatakan Sam'an. Dengan dikasrokan sinnya. Yeah. Ibnu Khalid Al-Kilabi. Wa yuqal Al-Ansari. Dikatakan juga Al-Ansari. Sahabiyun. Beliau seorang sahabat. Wa yuqalu inna abahu sahabiyun ayudun. Dikatakan juga bahwasannya ayahnya juga termasuk sahabat Nabi SAW. Yeah. Nawas bin Sam'an. Nah, Nawas bin Sam'an ini beliau tinggal dan menetap di Syam, termasuk ahli Syam, dan juga beliau meninggal di sana, meninggal di Syam. Nah, di dalam Sahih Muslim, Nawas bin Sam'an dinisbahkan kepada Ansor. Sebagaimana sebutkan tadi, wa yuqal al-Ansari. Disebut juga beliau adalah Ansari. Nah, kita tahu bahwasanya Ansari ini, ya, mereka adalah para penduduk Madinah. Nah, padahal sebenarnya tadi kita sebutkan Nawas bin Sam'an ini menetap di Syam dan juga termasuk penduduk Syam, yeah, dan meninggal di Syam. Nah, kenapa beliau disandarkan kepada Ansari? Nawas bin Sam'an beliau pernah tinggal di Madinah selama 1 tahun. Ya. Akan tetapi tidak hijrah ke Madinah. Nah, hanya 1 tahun dalam rangka menimba ilmu dari Nabi SAW. Nah, setelah itu beliau kembali ke negerinya. Nah, di Syam. Ya. Sehingga keadaan beliau layaknya sebagai tamu atau seorang yang berkunjung ke Madinah. Nah, yang dengan ini beliau bisa leluasa untuk bertanya ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau memilih hal ini, tidak hijrah ke Madinah? Sebagian ulama mengatakan, dikarenakan orang yang hijrah dan menetap di Madinah tidak leluasa bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, sementara ketika status dia sebagai tamu yang berkunjung, maka bisa dengan leluasa beliau bertanya kepada Nabi SAW. Nah, Nawas ibn Sam'an. Ya, kenapa disebut dengan Al-Ansari? Ya, padahal beliau bukan orang Ansar, bukan orang Madinah. Ada juga sebagian yang menyebutkan, nah, kenapa beliau disebut juga sebagai Al-Ansari padahal tidak menetap di Madinah? Ya, hanya berkunjung dalam waktu 1 tahun ke Madinah, menimba ilmu dari Nabi SAW. Ya. Sebagai mengatakan, mungkin saja ada hubungan persekutuan dari kaum Ansar dengan kabilahnya, sehingga dinisbahkan kepada mereka, kepada Ansari. Nah, sebagian kaum. Dan dikatakan bahwasanya beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Qauluhu, ucapan dalam hadis, idza aradallah ayyuhiya bil amri, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan suatu perkara, ila akhirih, sampai akhir, fihi annasu ala anna Allah taala yatakallamu bil wahyi. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Dan telah kita jelaskan, al-kalam merupakan salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, Injil kalamullah. Taurat kalamullah. Ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak mengalami perubahan-perubahan dan tidak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Ya. Kitab-kitab tersebut merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wahada min hujjati ahli sunnati ala nufati liqaulihim lam yajalillah mutakalliman idha sya'a. Dan ini merupakan hujjah ahli sunnati wal jamaah kepada orang-orang yang menafikan, meniadakan sifat kalam. Yeah. Hujjah ahli sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbicara apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, saya sebutkan, idza aradallah ayyuhiya bil amri, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan suatu perkara. Nah, takallama bil wahyi, maka Allah berbicara dengan wahyunya. Nah, ya, saya ingin menunjukkan bahwasanya al-kalam di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah ada sifat yang dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya. Kalau dzatiyah senantiasa terus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-hayat, hidup. Nah. Ya. Mendengar, melihat, terus, tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berkehendak, Allah melakukannya. Seperti halnya sifat kalam. Kapan Allah berkehendak, Allah melakukannya. Sifat nuzul di antaranya, turun. Kapan Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Nah, qul wa akhadatis samawati minhu rajbatan. Ketika Allah berbicara dengan wahyunya, maka langit-langit bergetar. As-samawat maf'ul muqaddam. Dari sisi bahasa, as-samawat ini maf'ul muqaddam. Akhadatis samawati minhu rajbatan. Atau rajbatun. Ya, sebagian membacanya akhadatis samawati minhu rajbatun. As-samawat ini maf'ul muqaddam. Objek yang didahulukan. Wal fa'il rajbatun. Sementara fa'ilnya adalah rajbatun. Ay asabas samawati min kalami ta'ala rajbatun. Maknanya, rasa takut, yeah, bergetar, ini menimpa langit-langit. Dikarenakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ay irtajafat. Langit-langit bergetar. Wa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalamahu ta'ala. Dan itu merupakan perkara yang jelas bahwasannya langit-langit tersebut mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ucapan telah kita jelaskan. Nah, bisauti wal huruf, dengan adanya suara dan huruf-huruf. Ya, bukan kalam nafsani. Sering kita ulang-ulang masalah kalam nafsani. Ya, kenapa dikatakan ini subhatnya orang-orang Asy'ariyah yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini kalam nafsani. Ya, ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala kemudian diungkapkan oleh Jibril. Ya. Jadi intinya ingin mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an ini ya ucapan Jibril, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya mirip dengan ucapan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Akan lebih Asy'ariyah tidak terang-terangan menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, tapi menggunakan ibarat yang merupakan syubhat dengan mengatakan Al-Qur'an kalam nafsani. Yeah. Ucapan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala kemudian diungkapkan oleh Jibril. Hada qaulun batil. Ini ucapan yang batil. Nah. Yeah. Kenapa dikatakan Al-Qur'an kalamullah? Bukan ucapan yang ada pada diri Allah kemudian diungkapkan oleh Jibril. Tapi Jibril mendengar, ya, yeah, dari Allah Subhanahu wa taala ucapan tersebut. Nah, sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya. Yeah. Jibril mendengar ucapan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan juga huruf-hurufnya. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, qala, beliau mengatakan, idza qadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara, Allah tabaraka wa ta'ala berbicara. Nah, rajafatis samawatu wal ardu wal jibal. Sampai disebutkan bahwasanya langit-langit, bumi dan gunung-gunung bergetar ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharatil malaikah kulluhum sujjada. Dan para malaikat semuanya sujud tersungkur ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, ketika para malaikat mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar gemerincing. Nah, gemerincing suara rantai yang diseret pada batu yang licin. Yang membuat mereka pingsan. Qawlu aw qala ra'datun shadidah. Ucapan dalam hal tersebut atau ra'datun shadidah. Bergoyang dengan sangat kuat. Shakka minar rawi. Hal qala an-nabi rajbatun aw qala ra'datun aw ra'datun. Perawi ragu apakah Nabi mengatakan rajbatun atau ri'datun. Warra maftuhah fihima. Ra difathahkan pada keduanya. Bisa rajbatun dan juga ra'datun. Yang jelas, langit-langit, bumi, dan juga gunung-gunung bergetar ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan para malaikat pingsan, sujud tersungkur ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Khaufan minallahi azza wajalla. Dikarenakan takut kepada Allah azza wajalla. Wa hadha dhahirun fi anna samawati takhafu Allah. Dan ini sangat jelas sekali bahwasannya langit-langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima yaj'al Allah Ta'ala fiha min al-ihsas wa ma'rifati man khalaqaha. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada langit-langit tersebut perasaan dan pengetahuan terhadap zat yang menciptakannya. Nah, jika langit-langit saja takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan ucapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah jadikan langit yang kita lihat benda mati memiliki perasaan dan pengetahuan terhadap siapa yang menciptakannya. Nah, waqad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqatil 'azimah tusabbihuhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya makhluk-makhluk yang besar ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita lihat langit-langit, bumi, gunung-gunung, ini benda-benda mati, tidak bergerak. Tapi sebenarnya makhluk-makhluk yang besar ini, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu apapun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit-langit, bumi, apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, tapi Allah katakan, walakin la tabqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Pepohonan, gunung-gunung, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun dan juga Maha Pengampun. Wa qala ta'ala, ayat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya para makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun kita lihat mereka adalah benda-benda mati, tapi Allah berikan perasaan dan pengetahuan terhadap zat yang menciptakannya. Dalam surah Maryam ayat 90. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu watakhiru jibalu hadda. Langit-langit hampir pecah. Bumi hampir terbelah. Dan gunung-gunung hampir runtuh. Nah, da'u lirrahmani walada. Ketika mereka menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ya, langit-langit hampir pecah. Bumi hampir terbelah. Gunung-gunung hampir hancur. Nah, ya, ketika mendengar ucapan orang-orang musyrik yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antaranya, nah, di antara batu-batu tersebut ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, dan keluarlah air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu-batu tersebut ada yang meluncur dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan batu meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qarrara al-'alama Ibnu Qayyim. Al-'alama Ibnu Qayyim beliau telah menetapkan anna hadhil makhluqat tusabbihu Allah wa tahsyahu haqiqatan. Bahwasanya makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Benar-benar bertasbih dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtajja bihadil ayat wa nahwiha. Beliau berdalil dengan ayat-ayat indah yang semisalnya. Bahwasanya makhluk-makhluk tersebut bertasbih dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qala, mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kami mendengar tasbihnya makanan. Makanan saja bertasbih. Dalam keadaan makanan tersebut dimakan. Tapi kalian dengar tasbihnya makanan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan bertasbih, padahal makanan tersebut dimakan. Wa bi hadis Abi Dzar, dan hadis Abu Dzar, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhada fi yadihi hasayat. Nabi mengambil beberapa kerikil pada tangannya. Fa sami'a lahunna tasbih, dan Nabi mendengar tasbih, ucapan tasbih dari kerikil-kerikil tersebut. Al-hadis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, nah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bis sahih, dan hadis yang lainnya, dalam hadis yang sahih atau kitab as-sahih, sahih al-Bukhari, di sini kisatu haninil jada' alladhi kana yakhtubu alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ittikhadil mimbar. Kisah tentang rintihan batang kayu, menangisnya batang kayu yang biasa Nabi SAW khutbah di atas batang kayu tersebut. Sebelum dibuatkan mimbar. Sebelum dibuatkan mimbar, Nabi SAW biasa khutbah di atas batang kayu tersebut. Ketika dibuatkan mimbar, batang kayu itu tidak dipakai lagi untuk khutbah. Dan Nabi mendengar rintihan tangisan batang kayu tersebut. Ya subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya makhluk-makhluk yang kita lihat ya, benda mati, sebenarnya mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Langit-langit, bumi, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batu-batuan, tadi disebutkan, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makanan yang dimakan pun dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerikil-kerikil, bertasbih. Bahkan tadi batang kayu. Nah, sampai Rasulullah SAW mendengar rintihannya, tangisannya. Yeah. Yang biasa Rasulullah khutbah di atas batang kayu tersebut, ketika dibuatkan mimbar, Rasulullah khutbah di atas mimbarnya. Dan tidak lagi di atas batang kayu tersebut. Rasulullah mendengar rintihan, tangisan batang kayu tersebut. Nah, maka dalam hadis yang kita bacakan disebutkan bahwasanya langit-langit bergetar ya, dan juga berkoncang dengan kuat dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengarkan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanak Allah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.